Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brodin Nyupalapa. Saya Bam dari Nyupalapa. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, spesial untuk keluarga besar Petraka. Selamat jaya. Selamat sore semuanya. Petraka tercinta, seketik mata kadang kata membesi mata sun ketua, jagat patang kilati pada banyu mata melimbah limbah. Thank you. Bareng bersama juragan-juragan kapal, para nahkoda-nahkoda, pemuda-pemudi Petraka.